gua gak nemu tempat tapi gua maksa. Karena banyak yang minta ya gua buat aja. Emang begini caranya carry aslinan. Shooting pagi-pagi di Lembang. Banyak haters bilang gue cari viewers. Gue balas lo kira gue cari pampers. Bikin lagi pada bilang cari famous. Lagu ama emang anak famous careless. Abis main layangan pulang-pulang subs gua nambah. Padahal hari ini gak upload apa-apa. Views gua makin gede padahal gak dikasih makan. Ya udah terima aja emang rezeki gak kemana. Doain gua sukses gua lagi bikin lagu. Doain aja friends biar gak cover mulu. Di rumah terus depan komputer sampai subuh. Biarin aja yang penting lagu nanti bagus. Awas aja kalau komen bang mana nih video baru elu. Sepenting itu kadiriku sampai kamu cariin aku. Gua gak nemu tempat tapi gua maksa. Karena banyak yang minta ya gua buat aja. Emang begini caranya carry aslinan. Shooting pagi-pagi di Lembang. Banyak haters bilang gua cari viewers. Gue balas lo kira gue cari pampers. Bikin lagi pada bilang cari famous. Lagu ama emang anak famous careless. Ya, ya, ya. Abis ini langsung diedit. Uploadnya abis maghrib. Biar yang nonton dikit. Walaupun badan belum mandi tetap bikin parodi. Inilah profesi. Nah, cukup.